Semuanya simpati ini mereka simpati gak cantik. Aku belum mandi, tak kumpul tapi masih cantik juga. Dan penting indah panggil suatu dan tak tinggal walau